Lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, fa ima ashhadu ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada beberapa mukaddimah dari pembacaan kita di kitab Kasfus Syubhat, dari beberapa mukaddimah yang diuraikan oleh muallif rahimahullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh dakwah para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla, adalah sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nabi kita terakhir, nabi terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau kepada umatnya ini sama seperti dakwah para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan beliau mendakwahkan dakwah at-tauhid di tengah-tengah umatnya itu selama 10 tahun seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsah. Beliau senantiasa mendakwahkan mereka untuk memahami, mengerti tentang at-tauhid dan memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Nah, ini waktu yang lama. Kalau kita saja yang mungkin mempelajari tauhid hanya beberapa tahun berjalan, sebagainya mungkin tidak sampai 1 tahun, sehingga masih sangat-sangat butuh terhadap pembahasan seputar tauhid. Nah, apalagi tauhid ini adalah sebagai tolak ukur bahagia tidaknya seorang di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan sebagai tolak ukur seseorang sebagai ahli jannah ataukah ahli nar adalah dengan tauhid. Sehingga bila demikian besar keutamaannya, maka hendaklah pelajaran seputar tauhid adalah pelajaran yang perlu sekiranya untuk kita prioritaskan dan mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, dari kita seluruhnya. Tayyib, kita lanjutkan perkataan al-muallif rahimahullah pada kalimat yang berikutnya. Illa fa haula'il musyrikun yashhaduna annallaha huwal khaliqu wahdahu la syarikalah. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersaksikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya pencipta. Tidak ada sekutu pada Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaannya. Wa annahu la yarzuqu illa huwa. Dan mereka juga mempersaksikan bahwasanya rezeki itu hanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Mereka mempersaksikannya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dalam perkara ar-rububiyah. Wala yudabbirul amra illa huwa. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul juga meyakini, mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang mengatur semua urusan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Wa anna jami'a samawati wa man fihinna wal ardhina sab'a wa man fihinna kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Mereka juga mempersaksikan bahwasanya bumi yang 7 ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya seluruhnya langit yang tujuh dan seluruh apa yang ada di dalamnya, bumi yang tujuh dan seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruhnya adalah hamba milik Allah Azza wa Jal. Keseluruhannya di bawah kekuasaan Allah dan di bawah dari kerajaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak meyakini bahwasanya ada di sana yang memiliki andil pula di dalam mengatur keseluruhannya. Dan alinea yang disebutkan oleh ma'alif ini rahimahullah, seperti yang telah kita ketahui secara bersama, adalah makna dari tauhid ar-rububiyah. Makna dari tauhid ar-rububiyah. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaqulu rahimahullahu taala, "Inna haula'il musyrikin," sesungguhnya orang-orang musyrikin ini, "alladzina ba'atsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, "yuqirruna bi anna Allah wahdahu huwal khaliq," mereka menetapkan bahwasanya Allah azza wa jalla adalah satu-satunya penciptanya, mereka menetapkannya, "wa annahu huwal ladzi khalaqa as-samawati wal arda," dan mereka juga menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu huwal ladzi khalaqahum, dan mereka juga menetapkan Allah yang menciptakan mereka dan yang mengatur urusan mereka seluruhnya, sebagaimana yang Allah firmankan pada beberapa ayat yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, dan apabila kamu bertanya kepada mereka, hum, mereka di sini maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang Al-Quran pada masa mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti khitabnya di sini adalah tertuju kepada orang-orang musyrikin yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka maksudnya adalah orang-orang tersebut. Sehingga termasuk dari mereka Abu Jahal, Abu Lahab, dan para tokoh-tokoh orang-orang musyrikin yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk akidah mereka. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, pastilah mereka akan mengatakan, khalaqahunnal azizul alim, yang menciptakan keseluruhannya adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah azza wa jal. Mereka menetapkan Allah yang melakukannya. Demikian mulai di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, maka pastilah mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat-ayat yang senada semakna dengan ayat yang tadi kita sebutkan demikian banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, lakin hadza la yanfa'uhum. Akan tetapi pengakuan mereka, persaksian mereka pada beberapa perkara-perkara yang termasuk dari tauhidur rububiyah sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka. Karena pengakuan-pengakuan tersebut, penetapan-penetapan yang seperti ini hanya penetapan dalam perkara rububiyah saja. Wala yanfa'u al-iqraru birububiyyah hatta yakuna ma'ahu al-iqraru bil uluhiyyah wa ibadatullahi wahdah. Dan menetapkan rububiyah tidaklah akan bermanfaat pada diri seseorang bila tidak ada bersamanya penetapan dalam uluhiyah Allah dan menjadikan ibadah itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan inilah diantara dari sebab-sebab yang disebutkan oleh mereka para ulama untuk melandasi makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena banyak pentafsiran makna la ilaha illallah dengan berbagai macam makna yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ada yang mentafsirkan maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini tertuju kepada makna rububiyah. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb kecuali Allah. Ini juga makna rububiyah. Walaupun maknanya benar, tapi kalau semisal dijadikan makna yang seperti ini adalah termasuk dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah, yang dengannya akhirnya seorang diharamkan darahnya, kehormatannya, demikian pula diharamkan darahnya. Ini makna yang salah. Makna yang salah. Karena makna ini ditetapkan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menetapkannya, di antaranya ada beberapa ayat yang tadi kita sebutkan. Yang mereka ingkari adalah al-ibadah, ibadah bila diberikan untuk Allah saja, itu yang mereka ingkari. Karena dari tradisi-tradisi nenek moyang mereka, mereka menjumpai bahwasanya mereka menyembah berhala-berhala mereka, mereka menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, juga termasuk dari kategori ibadah di sisi Allah Azza wa Jal, bahkan akan bisa mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalaulah semisal seseorang hanya menetapkan makna la ilaha illallah sebatas makna rububiyah yang tadi kita sebutkan, bila ternyata padanya ada perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah, maka kita katakan kalimat syahadat yang dia ucapkan tersebut la tanfa, tidak akan bermanfaat kepada dirinya, tidak bermanfaat. Walaupun dia adalah orang yang termasuk dari orang-orang yang mengucapkannya, menglafazkannya. Karena kalimat syahadat ini yang dikatakan sebagai kalimat tauhid dan termasuk dari rukun Islam pertama, terkandung di dalamnya makna al-ibadah, memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna yang benar dari kalimat tersebut adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ilah bermakna ma'bud. Tidak ada ilah. Ilah di situ artinya adalah maf'ul. Semua isim yang sewazan dengan wazan fi'alun itu memiliki makna maf'ul. Seperti kitabun, artinya maktub, yang ditulis, sesuatu yang ditulis, berarti kertas, isim maf'ul. Termasuk pula di dalamnya adalah ilahun, maknanya adalah ma'luhun. Karena ilah maknanya adalah dari kata abida, yang artinya menyembah. Ilah yakni ma'bud, yang disembah. Kemudian disebutkan bihaqqin. Bihaqqin la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena ketika seseorang menafikan la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jal, menggunakan lafaz bihaq, karena di sana ada sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, yang sesembahan-sesembahan tersebut walaupun dikatakan sebagai ma'bud, sebagai alihah, tapi kenyataannya keseluruhannya adalah ma'bud bil batil, sesembahan yang batil. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha berhak untuk disembah. wa annama yad'una min dunihi al-batil, dan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah adalah sesuatu yang batil. Ayat ini menunjukkan Allah adalah ma'bud bihaq, dan siwallah selain Allah azza wajal bila itu disembah oleh seorang manusia maka itu adalah ilah atau ma'bud bil batil, yang disembah tapi sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Sehingga ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, terkandung di dalamnya makna la ma'buda bihaqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah azza wajal, dengan sendirinya dia mengingkari sesembahan-sesembahan yang batil, yaitu sesembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia menjadikan Allah azza wajalla sebagai satu-satunya zat yang dia sembah, dan dia berikan ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah dari makna at-tauhid. Inilah makna at-tauhid. Nah, sehingga seorang diperintahkan untuk terus istiqamah di atas tauhid tersebut. Terus istiqamah hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ketahuilah annal iqrara birrububiyyah yastalzimul iqrara bil uluhiyyah. Ketahuilah bahwasanya menetapkan rububiyah Allah Azza wa Jalla memberikan konsekuensi bagi seseorang yang telah menetapkannya untuk dia juga menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalamnya memiliki makna dilalah yang saling melazimkan antara satu dengan yang lainnya. Wa anna al-iqrar bil uluhiyah mutadhamminun al-iqrar bir rububiyah, menetapkan uluhiyah Allah azza wa jalla terkandung di dalamnya menetapkan rububiyah Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, amal awal fahuwa dalilun mulzam, adapun yang pertama adalah dalil yang mengilzamkan. Ayat maksudnya adalah menetapkan dalil yang ditetapkan bagi seseorang yang telah menetapkannya, ayyaqirra bil uluhiyah bila annahu idha kana ayyaqirra bil uluhiyah, ia pasti menetapkan pula uluhiyah Allah azza wa jalla. لأنه إذا كان الله وحده الخالق وهو المدبر للأمور, karena bila dia menetapkan Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur urusan semesta, alam semesta, dan yang di tangannya kerajaan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره, maka yang wajib ia juga memberikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Sehingga padanya ada makna mulazamah, yakni saling mengilzamkan antara satu dengan yang lain. Seseorang yang menetapkan satunya pasti menetapkan yang lainnya. Wasani, adapun yang kedua, seseorang yang menetapkan uluhiyah berarti juga dia telah menetapkan rububiyah Allah. Beliau menyebutkan mutadhamminun lil awal, menetapkan terkandung di dalamnya makna yang pertama. Yakni maksudnya adalah anna tauhidul uluhiyah yatadhammanu tauhidar rububiyah. Dalam tauhidul uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Li'annahu la yata'allahu illa lirabbi 'azza wa jall. Karena tidaklah seseorang itu melakukan peribadahan kecuali kepada Rabb Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Alladhi ya'taqidu annahu al-khaliq wahdahu, yang dia meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan. Wa huwa al-mudabbiru li jami'il umur, dan meyakini pula Allah satu-satunya zat yang mengatur semua urusannya subhanahu wa ta'ala. Sehingga padanya ada konsekuensi antara satu dengan yang lain. Karena itulah tidak disebutkan adanya seorang nabi, seorang rasul yang mendakwahi umatnya untuk mengikrarkan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutnya dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut." Menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi dan para rasul adalah kepada perkara uluhiyah, mengajak umatnya untuk kemudian mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah bukan selainnya. Nah, siapa itu yang tahu itu? Sehingga dalam kedua tauhid ini saling terkandung makna yang lain. Nah, dan ini yang tidak difahami oleh mereka, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya seseorang dikatakan sebagai seorang yang muslim dengan dia menetapkan rububiyah Allah Azza wa Jalla, hanya meyakini Allah sebagai penciptanya, pemberi rizki dan semisalnya, maka dia sebagai seorang yang muslim dikatakan sebagai seorang yang muwahid. Ini termasuk kesalahan. Nah, sehingga karena banyaknya keyakinan-keyakinan yang demikian, maka termasuk dari perkara yang dianjurkan kita sebagai seorang yang mengetahuinya untuk terus mengingatkan, terus untuk kemudian mendakwahi dan mengajar yang lainnya tentang makna uluhiyah Allah Taala. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, "Wa idza aradta ad-dalila 'ala anna ha'ula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza." Bila kamu menginginkan dalil yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan perkara ini, "Faqra qawlahu ta'ala," maka bacakanlah kepada mereka firman Allah Ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Ayat ini secara jelas dan gamblang menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah menetapkan rububiyah Allah tabaraka wa taala. Tapi tatkala mereka menetapkan rububiyah Allah, mereka tidak menetapkan uluhiyah Allah subhanahu wa taala. Disebutkan penjelasannya oleh fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية. مؤلف di sini رحمه الله menyebutkan dalil yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut menetapkan tauhid ar-rububiyah. Lakinnahu ata bihi ala sabili su'ali wal jawab liyakuna hadza amkan wa athbat wa atamma fil istidlal. Tapi belum menyebutkannya dalam bentuk konteks pertanyaan dan jawaban, agar supaya lebih memungkinkan untuk bisa difahami, lebih bisa menguatkan dan lebih bisa menyempurnakan dari sisi pendalilannya. Dan dengan ini nampak jelas kepada kita bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang yang benar-benar mengatakan sesuatu, mendakwahkan seseorang kepada sesuatu, mengajarkan seseorang kepada sesuatu, melainkan sesuatu tersebut ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk kesalahan bila mana seseorang mengatakan bahwasanya dakwah atau tauhid, ataukah mengingatkan seseorang tentang bahaya kesyirikan dan mengatakan orang-orang musyrikin demikian dan demikian, ini termasuk dari mazhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga lebih ironisnya akhirnya mereka menggelari orang-orang tersebut dengan gelar Wahabi. dengan gelar Wahabi. Seakan-akan mereka tidak tahu ataukah mungkin mutajahil. Kalau lah semisal para ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga mendakwahkan, bahkan menulis satu karya yang berisikan tentang at-tauhid, yang berisikan tentang tauhidul ibadah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki satu kitab yang beliau beri judul dengan judul Al-Ubudiyah. Di dalamnya beliau menyebutkan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga demikian di dalam karya-karya beliau, bahkan beliau mengatakan bahwasanya semua Al-Qur'an itu berisikan tentang tauhid. Semua isi Al-Qur'an itu berisikan tentang tauhid, bukan yang lainnya. Nah, ditambah lagi tatkala kita melihat kitab-kitab yang dikarya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah kitab-kitab yang beliau membawakan satu bab dan menyebutkan di bawahnya ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan mereka para sahabah, para imam al-Islam. Antum bisa melihat kitab Kitab Tauhid. Di dalamnya berisikan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan asar dari para sahabat dan dari generasi setelah mereka. Fadlul Islam juga demikian, menyebutkan ayat Al-Qur'an dan hadis, kemudian meletakkan di atasnya bab, disebutkan secara tersusun rapi, persis sama dengan Sahih Al-Bukhari rahimahullah, yang belum membuat satu bab di atasnya, kemudian di bawahnya disebutkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga salah alamat kalau semisal seseorang menilai bahwasanya dakwah tauhid bertawassul kepada para nabi syirik, ataukah bertawassul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia syirik adalah merupakan ajarannya Wahabi. Ini salah. Ini salah. Tidak tepat, tidak benar. Karena ini adalah merupakan inti dari syari Islam. Bahkan makna konsekuensi la ilaha illallah adalah pada perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Artinya tidaklah teranggap seseorang sebagai seorang yang muslim dan bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan kecuali harus memahami perkara-perkara yang tadi disebutkan dan menetapkan konsekuensi-konsekuensinya. Karena pentingnya kalimat tersebut untuk difahami oleh seseorang, untuk dipelajari oleh seseorang dan diterapkan nantinya konsekuensi-konsekuensinya. Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Quran untuk seorang benar-benar mengetahuinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Seorang diperintahkan untuk mengilmui dengan benar makna yang ada di dalamnya. Demikian pula Nabi alaihi salam menyebutkan keutamanya di dalam hadisnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Seorang yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui, mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam al-jannah. Dia pasti masuk ke dalam al-jannah. Ini penting seorang untuk memahami dan mengerti tentang kalimat tersebut dan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Ya tayyib falyu'adzin al-mu'adzin. Sudah adzan kan? Loh itu di luar sudah adzan? Oh 2 menit lagi ya? Masalah. Ya di luar sudah adzan kan? Sudah. Kelihatannya jamnya ya ada yang ini tepat jamnya atau? Hah? jamaah dari Subhanallah itu pas enggak itu? Apa kecepatan? Yang bawa apa itu kecepatan apa? Pas. Pas. Pas. Sudah. Baik. Kita bacakan sedikit. Perkataan yang selanjutnya wa qauluhu qul limanil ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون آيات ini juga ayat yang secara jelas membongkar keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi alaihi salam, yang mereka kita ketahui tatkala kita membaca sejarah perjalanan dakwah Rasul adalah termasuk dari orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menyiksa para sahabat Rasul sebelum berhijrah ke kota Madinah, dan bertanggung jawab untuk kemudian mencelakakan Rasul dan menimpakan gangguan kepada Rasul dan para sahabatnya, dan bahkan memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Keyakinannya Allah bongkar dalam beberapa ayat yang tadi kita sebutkan, yang keseluruhannya mereka adalah orang-orang yang benar-benar menetapkan tauhid ar-rububiyah Allah azza wajalla. Akan tapi yang sangat disayangkan dengan mereka menetapkan tauhid tersebut, mereka menolak untuk menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang mereka sembah. Dari satu sisi mereka meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah satu-satunya, tidak yang lainnya. Memberikan rezeki kepada mereka juga demikian. Yang mengatur alam semesta mereka juga demikian. Tapi tatkala diminta untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, mereka heran dan mengingkarinya. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini telah akan memerintahkan kita untuk menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Mereka mengingkari tauhidur rububiyah atau tauhidul uluhiyah. Tapi yang lebih disayangkan, mereka telah menetapkan tauhid ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya tayyib, fal ya'zin al-mu'adzin. Tayyib, kita bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faqul afala tattaqun. Yani maksudnya adalah idza kuntum tuqirruna bihadza fa afala tattaquna Allah alladhi aqarrartum lahu bitamamil mulki wa tamami tadbir. Apabila kalian menetapkan perkara ini, maka apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah azza wa jalla, zat yang telah kalian tetapkan memiliki kerajaan yang sempurna, pengaturan yang sempurna, bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan sesuatu yang mati, yang menghidupkan sesuatu yang hidup dari yang mati, dan sesuatu yang mati dari yang hidup, dan mengatur semua urusan hamba-hambanya. Wa hadzal istifham litaubih wal ilzam. Dan pertanyaan-pertanyaan disebutkan dalam ayat ini memiliki makna atau bih, pertanyaan, tapi tujuannya adalah untuk menyebutkan tercelanya sikap-sikap mereka. wal ilzam, dan memberikan ilzam, konsekuensi untuk mereka menetapkan yang seharusnya sebagai jawabannya. Ay annakum idza aqrartum bidzalika lazimakum an tattaqullaha wa ta'buduhu wahdahu la syarika lah. Artinya adalah apabila kalian menetapkan itu seluruhnya, maka wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah, beribadah juga hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Karena tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam tauhidur rububiyah terkandung di dalamnya konsekuensi uluhiyah, sebagaimana dalam tauhidul uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Dalam arti kata, seorang yang menetapkan tauhid rububiyah berarti dia menetapkan uluhiyah Allah azza wa jalla. Seorang yang menetapkan uluhiyah Allah berarti dia menetapkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada di antara mereka para ulama yang membagi tauhid tersebut menjadi dua makna. Dua makna. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah tauhidul ma'rifati wal itsbat. Tauhid ma'rifat. Dalam bab pengetahuan seseorang kepada Allah, wal itsbat, menetapkan Allah azza wa jalla rabbul alamin. Artinya terkandung di dalamnya at-tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Yang ketiga, tauhidul iradati wat talabi wal qasd. Tauhid dalam bab iradah, dalam hal niat, dalam hal memaksudkan amalan. Yani maksudnya tauhidul ibadah, memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Naam. وقوله يعني واقرأ قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخر الآيات وهذه الآيات مما يدل على أن المشركين. Ayat ini adalah di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah mereka, yuqirruna bitauhid ar-rububiyah, menetapkan tauhid ar-rububiyah. Fa innahum yuqirruna bi anna al-ardha wa man fiha lillahi la syarika lah. Orang-orang musyrikin tersebut ternyata menetapkan bahwasanya bumi dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Wa yuqirruna anna Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard. Mereka juga menetapkan Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu rabbul arsyil azim. Allah lah satu-satunya zat yang memiliki arsy yang besar, yang agung, yang mulia. Wa yuqirruna bi annahu bi yadihi malakutu kulli syai. Mereka juga menetapkan di tangan Allah saja kerajaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Artinya menetapkan rububiyah. Wa annahu allazi yujiru wa la yujaru alaihi, yang memberikan perlindungan hanya Allah. Tidak ada yang melindungi Allah azza wa jal. Karena Allah adalah yang melindungi hamba-hambanya. Wa kullu hadza mulzamun lahum bi ay ya'budullaha wahdahu wa yufarriduhu bil ibadah. Semua pengakuan tersebut mengharuskan bagi mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengesakan Allah azza wa jalla dalam perkara ibadah. Sehingga setelah pertanyaan tersebut Allah menyatakan faqul afala tattaqun. Faqul afala tattaqun. Naam. Afala tadhakkarun. Ya kan? Fa anna tusharun. Ini ayat yang mempertanyakan kenapa tatkala mereka menetapkan yang demikian tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang mereka sembah. Karena di dalamnya memberikan konsekuensi demikian. Walihada ja'a taubihuhum bisighatil istifham. Karena inilah ayat ini datang mencela mereka, orang-orang musyrikin tersebut, dengan bentuk adanya pertanyaan. Fi khitami kulli ayatin minal ayati thalatha, pada akhir dari setiap ayat-ayat tersebut. Wal ayatu dalatu ala anna al musyrikin alladhina ba'atha fihim an nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi tauhid ar rububiyah katsira. Dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang Nabi alaihi salam diutus di tengah-tengah mereka menetapkan tauhidur rububiyah demikian banyak, sehingga yang disebutkan hanya sebagiannya. Wa illa banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan seperti yang tadi disebutkan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan demikian pula muqaddimah-muqaddimah ini untuk kemudian menggiring yang nantinya disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, bahwasanya kebanyakan umat-umat Islam pada zaman kita saat ini hanya menetapkan tauhidur rububiyah dan jahil tentang makna tauhidul ibadah. Padahal ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini demikian banyak dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Yang kebanyakan diyakini oleh seseorang hanya seputar rububiyah saja. Mereka lupa ataukah mutajahil, pura-pura jahil untuk kemudian memaknakannya kepada makna ibadah. Sehingga banyak ketika kita tanyakan kepada seorang tentang makna la ilaha illallah, mereka mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada penguasa, tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang lebih ironisnya kalau lah semisal kita mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, yang di sana adalah orang-orang musyrik, perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, mereka berdalih dengan apa yang mereka tetapkan terhadap tauhidur rububiyah. Kita menetapkan Allah demikian-demikian, gak mungkin kita musyrik. Membersihkan diri mereka untuk kemudian tidak dilabeli dengan kalimat syirik, ataukah memberikan tazkiyah kepada orang-orang tersebut bahwasanya dia masih sebagai seorang yang muslim. Jangan menyatakan dan mengklaim bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang musyrik, karena mereka masih meyakini Allah sebagai penciptanya, pemberi rizkinya, pengatur alam semestanya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini yang terjadi kebanyakannya di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga jahil tentang beberapa ayat-ayat yang keseluruhannya menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah menetapkan tauhidur rububiyah dan mengingkari tauhid al-ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti halnya keadaan bagian orang-orang musyrikin dari kalangan penyembah kubur, penyembah arwah dan yang semisalnya. Keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah dengan mereka sawa bisawa, sama persis, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. والعفو منكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.